Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Ikhwana fi din, a'azakumullah, kita lanjutkan kajian Bulughul Maram min adillatil ahkam qari al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahu ta'ala. Al-hadithul ashir wal mi'atain. Hadis yang ke 210. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uribat alayya ujur ummati, hatta al-qadatu yukharijuha rajul min al-masjid. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidhi wa staghrabahu wa sahahahu Ibnu Khuzaimah. Dari sahabat yang mulia Anas Ibnu Malik radhiyallahu ta'ala an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ditunjukkan kepadaku pahala-pahala umatku sampai pecahan kayu yang dikeluarkan oleh seseorang dari masjid. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud At-Tirmidhi dan beliau menganggap hadis ini gharib. Namun hadis ini disahkan oleh Ibnu Khuzaimah. Naam. Al-hadis dhaif. Lakin lahu syawahid. Hadis ini secara sanad dhaif. Akan tetapi memiliki beberapa syawahid yang menguatkannya. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahu ta'ala fi isnadihi dha'fun lakin lahu syawahid. Naam. Al-qadatu al-muradu huna kisru al-akhshabi al-qadatu. Di sini yang dimaksud ialah pecahan kayu. Nah, fihi fawaid. Al-faidatul ula, uridat ala nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Thumma thawabu a'mali ummatihi. Hatta thawabul qudha, hatta thawabul qadati allati yukharijuha ar-rajul min al-masjid. Hatta thawabul qadati allati yukharijuha ar-rajulu min al-masjid. Dalam hadis ini menunjukkan faedah bahwa semua pahala amalan umat Islam ditunjukkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai pahala pecahan kayu yang dikeluarkan oleh seseorang dari masjid. Jadi pecahan kayu tadi ngotori masjid, kemudian dia keluarkan dari masjid itu agar masjidnya bersih, itu juga pahala, dan itu pun ditujukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-faidatu tsani anna al-a'mala tuhsa kulluha, anna al-a'mala tuhsa kulluha. Dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya amalan-amalan itu semuanya dihitung. Yang besar, yang kecil, yang remeh, semuanya dihitung. Dan akan dibalas sesuai dengan amalnya. Al-fa'idatu as-sadisah. Anna minal auzari anna minal auzari idkhalal qadati fil masjid. Anna minal auzari idkhalal qadati fil masjid. Sungguh termasuk dosa memasukkan pecahan kayu di dalam masjid dengan niat mengotorinya. Misalkan pecahan kayu dibuang, dilempar dalam masjid, ya, dengan niat mengotori masjid itu, maka itu masuk dosa. Semuanya, kalian sengaja melempar sobekan kertas, nah, atau potongan pensil, atau potongan kuku, atau semisalnya yang bisa mengotori masjid, maka termasuk dosa. Bukan perkara yang remeh, tapi perkara dosa. Al-faidatu ar-rabi'ah. Masyru'iyatu tandifil masajid wa ta'dimuha. Masyru'iyatu tandifil masajidi wa ta'dimuha. Syariatkan untuk membersihkan masjid dan mengagungkan masjid. Yani tidak menempatkan barang seenaknya di masjid. Berusaha untuk merapikan dan menata masjid. Berusaha untuk menjadikan masjid sebersih mungkin. Itu termasuk perkara yang disyariatkan. Karena mengotorinya dan menjadikan sebagai tempat pembuangan termasuk dosa. Maka sebaliknya, membersihkannya, menatanya, menyapunya dan yang lain sebagainya termasuk pahala. Al-fa'idatu al-khamisah. Anal muslim la yahkir. Anal muslima la yahkiru minal a'mali syai'ah. Sawa'un akanat hasanatan am sayyi'atan. Anal muslima la yahkiru minal a'mali syai'ah. Sawa'un akanat hasanatan am sayyi'atan. Seorang muslim tidak boleh meremehkan amalan sedikit pun, baik itu amalan yang baik atau amalan yang jelek. Nah, gak boleh diremehkan karena semuanya dihitung dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya al hadith al hadiyah asrah wal mi'atan. Hadis yang ke 211. Wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. متفق عليه. Dari sahabat yang mulia Abu Qatadah radhiyallahu ta'ala an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda, jika salah seorang dari kalian masuk masjid, maka janganlah dia duduk sampai dia sholat dua rakaat. Hadis ini disepakati oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim. Nah, fihi fawaid. Al-faidatul ula ikhtalaf al-ulama fi salati tahiyyatil masjid liman arada ayyajlisa fihi. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum sholat tahiyatul masjid bagi yang ingin duduk di masjid. Wadhahaba ba'dul ulama ilal wujub wa hamalahu jumhurul ulama alal istihbab. Diqaulihi sallallahu alaihi wasallam lilladhi yatakhatta riqaban nas. Diqaulihi sallallahu alaihi wasallam lilladhi yatakhatta riqaban nas. Ijlis faqad adaita. Ijlis faqad adaita. Walam ya'murhu bis-shalah. Walam ya'murhu bis-shalah. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam liman allamahu arkanal Islam. wa fiha as-salawatul khamsu. Duna tahiyyatil masjid. Naam. Jadi para ulama berbeda pendapat tentang hukum sholat tahiyatul masjid bagi yang ingin duduk di masjid. Sebagian berpendapat hukumnya wajib, sedangkan jumhur ulama membawa pengertian perintahnya itu pada perintah sunnah, atau bahasa sederhananya jumhur ulama berpendapat sunnah. Dengan dalil Nabi SAW pernah bersabda kepada orang yang melangkahi pundak-pundak manusia ketika khutbah Jumat berlangsung, ya. Beliau memerintahkan orang itu untuk duduk. Ijlis, duduklah kamu. Sungguh kamu telah mengganggu orang lain. Tapi Nabi tidak memerintahkan dia untuk apa ini? Sholat. Padahal saat itu masih ada kesempatan untuk apa ini? Sholat tahiyatul masjid. Berarti perintah sholat tahiyatul masjid sebelum duduk di masjid hukumnya apa ini? Sunnah menurut jumhur ulama. Juga berdasarkan sabda Nabi SAW kepada orang yang beliau ajari tentang rukun Islam, disebutkan di sana tentang sholat lima waktu, tidak menyebutkan apa ini? Sholat tahiyatul masjid. Dengan dalil ini jumhur ulama berpendapat sholat tahiyatul masjid bagi yang ingin duduk di masjid itu hukumnya sunnah. Naam. Wal ahsan fi'lu. Yang terbaik adalah kita kerjakan. Kalau sudah ada perbedaan pendapat antara sunnah dan wajib, maka sikap kita ialah mengamalkannya, mengerjakannya, dan tidak tasahul padanya. Naam. Jadi kalau mau duduk di masjid, maka sholat tahiyatul masjid. Kalau enggak duduk, berdiri, enggak apa-apa, enggak sholat. Ya, sekarang nunggu imam. Terus kalian pengen duduk supaya enggak capek, sholat dulu 2 rakaat. Tapi kalau kalian pengen berdiri, enggak pengen duduk, nah, enggak usah sholat, ya enggak apa-apa. Nah, karena terkait dengan apa ini? Duduk di masjid. Al-faidatu asaniyah. Salatu tahiyyatil masjidi ra'atan. Khafifatan. Di salat tahiyyatil masjid itu 2 rakaat yang ringan, bukan 2 rakaat yang panjang atau lama, tapi ringan. Al-faidatu as-salisa. Salatu tahiyyatil masjid masru'atun hatta fi waqtin nahyi ala al-qawli ar-rajih min aqwali ulama. Jadi salat tahiyatul masjid itu tetap disyariatkan sampai pada waktu-waktu terlarang sekalipun. Nah, menurut pendapat yang rajih dari pendapat-pendapat para ulama. Silakan kalian masuk masjid ketika matahari sedang terbenam. Kalian ingin duduk di masjid, maka tetap disyariatkan sholat apa ini? Tahiyatul masjid. Al-fa'idatu ar-rabi'ah. Idza dakhala al-masjid Wahum fil maktubati. Wahum fil maktubati. Wahwa yuridu sholata ma'ahum. Fa'innahu yajibu alaihi ayat khula ma'ahum. Fa'innahu yajibu alaihi ayat khula ma'ahum. Wala yajuzulahu al-insighalu fi salati ghairil maktubah lima fi sahihi muslim idza uqimatish salatu fala salata illa al-maktubah idza uqimatish salatu fala salata illa al-maktubah wa tudzi'u an tahiyatil masjid fa innahu idza istama'a ibadatani min jinsin wahid dakhalat ihdahuma fil ukhra. Jadi jika ada seseorang masuk masjid, kemudian ternyata jamaah sedang sholat wajib, dan orang itu ingin sholat jamaah bersama mereka, maka wajib dia langsung ikut gabung sholat berjamaah bersama mereka, dan tidak boleh sibuk untuk sholat selain sholat yang diwajibkan itu. Berdasarkan riwayat Imam Muslim, jika telah diiqamahi sholat wajib, maka tidak ada sholat kecuali sholat wajib tadi. Dan sholat wajib tadi sudah mencukupi tahiyatul masjid. Karena jika ada dua ibadah yang sejenis kumpul jadi satu waktu, maka satu sama lain saling apa ini? Mewakili. Nah, jadi khonabatin azakumullah, ketika kita masuk masjid dan ingin duduk di masjid, disyariatkan apa ini? Salat tahiyatul masjid. Tapi kalau sudah masbuk, ketinggalan, jamaah sudah dimulai, kita langsung gabung salat apa ini? Jamaah fardu tadi. Dan tidak kemudian kita salat dua rakaat tahiyatul masjid terlebih dahulu, karena nanti ada gerakan yang duduk, gerakan yang berbentuk duduk dalam sholat, sementara kita belum apa ini tahiyatul masjid. Tidak seperti itu, langsung gabung. Sholat fardu yang kita lakukan sudah mewakili tahiyatul masjid tadi, karena terjadi dalam satu waktu, maka bisa mewakili yang lain. Jadi tidak benar ketika selesai salam, sholat fardu, kemudian kalian berdiri sendiri dua rakaat tahiyatul masjid, karena tadi belum sempat. Enggak, cukup diwakili dengan apa ini? Sholat jamaah fardu. Taib. Jadi enggak boleh dilakukan sendirian ketika jamaah berlangsung, atau dilakukan setelah sholat jamaah, enggak boleh. Cukup sholat fardu, tahiyatul masjidnya sudah terwakili. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Dan dengan demikian selesai sudah bab yang ke-6 tentang al-masajid Adapun bab berikutnya, bab yang ketujuh tentang sifat sholat, insyaAllah akan kita sampaikan pada pertemuan berikutnya. Jazakallahu umrana, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.